جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة ولا يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الكافرين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-7 dan setelahnya dari surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan pada hati-hati mereka, orang-orang munafik ini, kemunafikan sampai hari kiamat sebagai balasan atas penyelisihan mereka atau janji yang mereka tidak tepati, karena mereka mengatakan lain atana Allahu min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Sekiranya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan melimpahkan kepada kami harta benda yang banyak, maka kami akan bersedekah, kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Ternyata begitu Allah beri limpahan rezeki dan nikmat, ia pun mengingkarinya. Dia tidak bersedekah, dia tidak berinfak. Dan ini merupakan ciri dari orang-orang munafikin. Jika dia berjanji, dia ingkar. Bagaimana kata Rasulullah, ayatul munafik salas, tanda-tanda kemunafikan pada 3, idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, wa idza tumina khana, dan kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Termasuk di antaranya ini, dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah melapangkan rezekinya, dia akan bersedekah, dia akan berinfak. Nyata barakallahu fikum, mereka tidak memenuhi janjinya. Maka Allah tempatkan kemunafikan dalam hati mereka sampai hari kiamat. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakin. Karena mereka menyelisihi janjinya yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedustaan yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Apakah mereka tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang mereka ucap? Sirrahum wa najwahum, yang rahasia. Dan apa-apa yang mereka perbincangkan di tengah-tengah mereka, di majlis-majlis mereka, dari budaya mungkaran, makar. Karena mereka senantiasa berkumpul, orang-orang munafikin ini, mereka berkumpul, berbincang sesama mereka, para munafikin. Karena jiwa-jiwa manusia ini akan berkumpul, bergabung dengan yang serupa dengannya. Orang-orang beriman akan berkumpul sesamanya orang-orang beriman. Orang munafikin akan berkumpul sesamanya para munafikin. Orang kafir berkumpul juga sesama orang kafir dan juga para musyrikin. Mereka berkumpul, bergabung, membicarakan apa yang ada pada mereka. Dan nyambung antara satu dengan yang lain. Tapi ketika bergabung, berkumpul di sana orang mukmin dan orang munafik, tidak nyambung. Maka ketika terjadi kejadian, orang-orang munafikin berkelakar mereka, bercerita sesama mereka. Ternyata di situ ada orang mukmin. Menurut orang-orang munafikin itu biasa-biasa saja perbincangan sesama mereka. Dari kedustaan dan maksud. Tapi ketika didengar pembicaraan itu oleh orang mukmin, mereka mengatakan bahwa itu adalah penghina. Laporlah ke Rasulullah SAW apa yang mereka ucapkan tadi. Tak nyambung. Barakallahu fiik. Akan ditimpali dan disanggah oleh orang-orang mukmin pembicaraan mereka. Allahu musta'an. Maka di sini Allah mengingatkan bahwa orang-orang munafikin ketika mereka berkumpul berbicara, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Ya'lamu sirrahum wa najwahum. Karena Allah 'allamul ghuyub, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara gaib. Baik. Dan Allah akan membalasi semua apa yang telah dilakukan. Kemudian Allah mengatakan alladzina يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. Dan orang-orang munafikin ini bakhil, kikir, dan mengajak orang untuk berlaku kikir. Ya bukhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dan komentar-komentar yang mereka ucapkan hubungan dengan kaum mukminin yang berimpak sesuai dengan keadaan mereka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada kebutuhan, semisal adanya sekelompok kaum muslimin yang datang dari daerah tertentu dalam kondisi kekurangan, miskin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat yang lainnya untuk berimpak. Barakallahu. Demikian juga ketika Rasulullah hendak melakukan jihad di sabilillah, beliau mengajak para sahabat untuk berimpak di sabilillah, dan seterusnya. Tentunya kaum muslimin, kaum mukminin berimpak sesuai dengan keadaan mereka. Sempit longgar mereka dalam masalah harta. Yang banyak tentunya akan membawa juga yang banyak. Yang sedikit juga akan membawa yang sedikit. Dan keadaannya, la yukallifullahu nafsan illa wus. Orang-orang munafikin ini tidak pernah terlepas komentar mereka dari kondisi kaum muslimin, kaum mukminin yang berimpak ini. Al-mutawwi'ina minal mu'mina fis sadaqat. Subhanallah. Ketika mereka melihat sedekahnya orang-orang kaya dari kalangan mukminin yang banyak yang mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka komentari dengan riya, ah ini si fulan banyak membawa harta, dia sedekahkan, ah ini cuma karena riya saja nih, ini cuma karena riya saja. Jadi dia mengukur orang dengan kondisi dirinya. Wada demikian juga ketika orang fakir membawa harta bersedekah dengan harta yang sedikit karena cuma itu yang ada, mereka memandang enteng, meremehkannya. Sambil berkomentar, apa gunanya ini harta yang sedikit sekali. Jadi dia pandang enteng, dia Tuhan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada dan apa yang dilakukan oleh seseorang dengan hatinya, walaupun sedikit, barakallahu fiik. Kalau dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikannya lebih banyak dan lebih banyak. Tidakkah satu butir gandum begitu ditanam dan akan membuahkan barakallahu 700 satu. Bagaimana Allah gambarkan, kemasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini satu butir gandum ditanam, kemudian apa? Memunculkan 7 tangkai ke atas. Barakallahu. Setiap tangkainya 100. Allahu yudha'ifu liman, dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Memang orang-orang kafir, orang-orang munafikin demikian keadaan. Begitu ada orang yang berimpak dengan impak yang banyak, dituduh dengan dia. Wah, dia. Begitu yang dibawa adalah sedikit, ya meremehkannya lah. Apa ini yang bisa dilakukan dengan harta yang sedikit? La haula wa la illa billah. Ini kondisi orang-orang munafik. Dianya sendiri melakukannya dengan riya, bakhi, kemudian menuding orang lain melakukan hal yang sama. Allahu musta'an. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum. Sahabat luar biasa yang ada pada mereka, walaupun cuma segenggam, dua genggam gandum, itu yang ada pada mereka, itu yang mereka sedekah. Mereka meremehkan. Sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Baik. Allah SWT telah membalas perbuatan mereka ini, meremehkan kebaikan. Dan untuk mereka azab yang sangat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul-Nya, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Engkau memintakan ampun untuk mereka, orang-orang munafik, atau tidak? Amat. Engkau memintakan ampun untuk mereka 70 marrah, 70 kali. Maka Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Walaupun banyak dan lebih banyak engkau mintakan ampun untuk mereka, menunjukkan tentang begitu pengasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu sayangnya Rasulullah terhadap umat ini secara keseluruhan, dan begitu Rasulullah menginginkan kebaikan untuk seluruh umat manusia ini. La haula wa la quwwata illa. Engkau mintakan ampun untuk mereka wahai Rasul, para munafik ini 70 kali atau bahkan lebih, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kenapa? Dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasuli. Yang demikian karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah bagi orang-orang yang fasik. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum beberapa ayat yang mengisahkan kepada kita tentang orang-orang munafikin yang mereka nya sendiri bakhil, tidak mau berimpak dan menuduh orang lain. Barakallahu fikum, ketika banyak berimpak mereka tuduh dengan riya, dan juga begitu yang dibawa oleh seorang hanya sedikit karena memang itu yang ada pada mereka, mereka meremehkan makhluk Allah. Maka orang-orang munafik ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama saja engkau mintakan ampun mereka, kalau tidak Allah tidak akan mengampuni mereka. Apa karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul. Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat nifaq. Antaranya adalah al-bukhl. Barakallahu fiik. Al-bukhl. Kikir. Dan barang siapa yang telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kikir ini, maka dialah yang beruntung. Allah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir, maka dialah yang beruntung. Dan kikir ini adalah barakallahu Rasulullah SAW wa ayyuda adwa minal penyakit, apalagi yang lebih hebat daripada kikir adalah penyakit yang luar biasa mengerikan, terjadi malapetaka karena terjadi pembunuhan karena terjadi pemutusan rahim karena jadi dusta karena banyak yang muncul dari kejelekan karena sifat kikir ini. Wallahu a'lam. Lahu nasbahu wa ta'ala.